Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan kama yanbaghi li jalali wajhi wa li 'azimi sultani. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Ibadallah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Salah satu penyakit yang selalu sering mendatangi menimpa para thullabul ilm, para penuntut ilmu, adalah penyakit futur, di mana dengannya seseorang merasa malas, berkurang atau bahkan hilang semangatnya untuk belajar, membaca, mendengar dan murojaah, menulis segala yang berkaitan dengan ilmu syar'i. Futur adalah penyakit yang menimpa beberapa dari penuntut ilmu. Tidak ada obat yang menyembuhkan itu kecuali dengan beberapa perkara yang para ulama sebutkan. Yang pertama dan segalanya adalah mujahadatun nafs alal ikhlasi lillahi ta'ala. Berjuanglah pada dirimu untuk keikhlasanmu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Memurnikan niatmu hanya untuk Allah, mengharap apa yang di sisinya, apa yang telah dijanjikan oleh Allah, apa yang dijanjikan oleh Rasulnya bagi penuntut ilmu ataupun yang mengajarkan ilmu. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisina lahuddin. Tidaklah mereka diperintah kecuali untuk mengikhlaskan amal ibadahnya hanya untuk Allah semata. Keikhlasan adalah segala-galanya, penentu segala-galanya. Karenanya diciptakan langit dan bumi, karenanya diciptakan manusia dan jin, karenanya Allah ciptakan pula surga dan neraka. Al-ikhlasu lillah disebutkan oleh Syekhul Islam rahimahullahu ta'ala, jika engkau mengamati segala yang terjadi di alam semesta ini, segala kebaikan, segala kemaslahatan, segala kemakmuran, pasti sebabnya adalah ikhlas, tauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala, iman. Sebaliknya, kalau engkau amati di alam semesta ini segala keburukan, berbagai malapetaka, segala bentuk kejelekan, pasti sebabnya adalah kemusyrikan, kekufuran dan berbagai bentuk kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau itu dalam skala besar alam semesta di dunia ini, maka begitu pula jika engkau amati pada dirimu sendiri, segala kebaikan pada dirimu, kebaikan apapun yang engkau dapati, kemaslahatan apapun, kebahagiaan dan kemakmuran pada dirimu pribadi, pasti sebabnya adalah keikhlasanmu kepada Allah, tauhid dan ketaatanmu kepadanya jalla fi'ula. Sebaliknya pun, berbagai kejelekan, berbagai keburukan yang menimpa dirimu termasuk futur, malas, hilang semangat, kurang semangat dalam belajar dan talabul ilm, sebabnya ada bentuk-bentuk kemaksiatan, dosa, bahkan mungkin nas'alullah al-afiyah yang mengarah kepada kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Perjuangkan keikhlasanmu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Perkara yang kedua, mengobati futur adalah kembali membaca, kembali tadabbur nususul wahyain, nas dan dalil-dalil wahyu dari Quran maupun sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang keutamaan ilmu, tentang keutamaan orang-orang yang berilmu. Baca dan tadaburi masing-masingnya. Bagaimana ilmu itu begitu tinggi, orang-orangnya diangkat derajatnya oleh Allah. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Yang menempuh jalan mencari ilmu, akan Allah mudahkan baginya jalan menuju jannah. Karena ilmu, karena ilmu pula para malaikat Allah alaihimussalam meletakkan sayap-sayapnya untuk para pengajar dan yang belajar ilmu, karena ridho dan tawadhu' kepada mereka. Dan keutamaan itu hanya ada pada penuntut ilmu. Tidak ada nas yang menyebutkan para malaikat itu mau meletakkan sayapnya, tawadhu' dan ridho kepada penguasa-penguasa dunia. Tidak ada nas yang menyebutkan para malaikat itu meletakkan sayapnya, ridho dan tawadhu, kepada para pedagang dan orang-orang kaya di muka bumi ini. Tidak ada nas para malaikat itu melakukan hal serupa, bahkan pada pintu-pintu kebaikan yang lain, bahkan yang berjihad di jalan Allah sekalipun. Tidak ada yang menjelaskan para malaikat mau meletakkan sayapnya karena tawadhu'nya, karena cintanya mereka dan ridhonya kepada perbuatan mukminin tersebut. Satu-satunya nas yang menyebutkan malaikat melakukan itu hanya di majelis-majelis ilmu. Tidakkah itu menggugah semangatmu? Tidak cukupkah nusus yang semacam itu dan masih banyak yang lainnya mencambuk semangat seorang muslim untuk terus semangat belajar dan belajar, membaca, mendengar dan mengajarkan ilmu syar'i yang Allah turunkan kepada Rasulnya. Ilmu itu yang menentukan kebahagiaanmu, keselamatanmu, dunia dan akhiratmu. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, kebahagiaan seorang hamba, keselamatan seorang hamba, kemaslahatan seorang hamba selama dia di dunia, begitu pula nasibnya di akhirat kelak, ditentukan oleh dua perkara, ilmun nafi' wa amalun salih, ilmunya yang bermanfaat dan amalannya yang saleh. Terpaku pada dua perkara ini menentukan nasib masing-masing kita, kebahagiaan, keselamatan dan kemaslahatan duniawi maupun akhirat kelak, termasuk di barzakh, di dalam kuburnya. Siapa yang tidak menginginkan kebahagiaan? Siapa orangnya yang tidak mendambakan keselamatan dunia akhirat kuburnya? Siapa orangnya yang tidak mencari kemaslahatan untuk dirinya? Dan itu hanya ada pada ilmumu dan amalanmu. Perkara yang begitu menentukan nasib seorang hamba, bagaimana dia malas untuk mendapatinya. Perkara yang menentukan segalanya baginya, bagaimana dia tidak ada semangat untuk mencari dan mempelajarinya. Tadaburi, baca nusus-nusus wahyu itu akan menggugah semangatmu kembali dalam talabul ilm. Yang ketiga, baca dan pelajari siarus salaf, biografi, kisah para a'immah salaf dari para sahabat, bahkan sebelum itu dari para nabi-nabi Allah, mursalin alaihimussalam, Musa alaihissalam, seorang nabi yang sangat mulia, Kalimullah, yang diajak bicara langsung oleh Allah, termasuk ulul azmi minar rusul alaihi salam, keluar rihlah mencari ilmu kepada Nabiullah Khidir alaihi salam, walaupun secara keutamaan dan kemuliaan Musa di atas Khidir alaihi salam, tapi itu tidak menghalangi beliau untuk terus bertanya dan belajar ilmu. Toladan bagi setiap muslim dan talibul ilm. Begitu pula para sahabat. Ibnu Mas'ud berkata, kalaulah aku tahu ada yang lebih mengerti dari aku tentang ayat Quran, di mana turun, kapan turun, kenapa turun, apa sebabnya, selama tempat dia bisa ditempuh oleh onta, akan aku datangi dia untuk aku ambil ilmu darinya. Padahal Ibnu Mas'ud afqahul abadilah, yang namanya Abdullah di karangan para sahabat, beliau yang paling faqih radhiyallahu taala anhu wa arda. Semangat para sahabat, begitu pula para tabi'in dan a'immatus salaf rahimahumullah ajma'in. Imam Syafi'i rahimahullahu taala pernah ditanya, bagaimana semangatmu ketika menuntut ilmu? Jawab beliau, ketika aku mendengar ilmu, seakan-akan seluruh tubuhku berharap punya telinga untuk bisa menikmati mendengar ilmu itu. Bukan hanya kepala yang punya telinga untuk bisa mendengar itu. Seakan tanganku juga mengharap punya telinga sama seperti kepala, sehingga dia pun menikmati mendengar ilmu. Kakiku pun berharap punya telinga sehingga bisa menikmati mendengarkan ilmu. Begitu sekujur tubuh yang lainnya. Artinya, begitu besar semangat beliau, begitu tajam harapannya untuk bisa mendengar dan mempelajari ilmu. Sebegitunya mereka semangat mempelajari ilmu, dan tidak ada putusnya. Imam Ahmad rahimahullah ditanya, saat beliau masih sibuk mendatangi majelis yang satu ke majelis yang lainnya, padahal beliau seorang imam, maka beliau ditanya, sampai kapan Abu Abdullah engkau melakukan semacam ini? Kata Imam Ahmad, sampai kematianku, sampai ajal datang menjemputku. Begitu semangat a'immah. Tidakkah itu menjadi toladan bagi kita, orang-orang mulia, orang-orang besar, panutan kita? Tiru mereka, tidak ada futurnya, semangat mereka terus. Demikian dalam talabul ilm. Aqulu ma sami'tum wa astaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, hadirin jamaah Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Perkara yang keempat adalah as-sidqu ma'allah, kejujuranmu kepada Allah. Allah sebutkan, falau sadaqullaha lakana khairan lahum. Kalau saja mereka jujur kepada Allah, niscaya kejujuran mereka itu terbaik bagi mereka. Pasti itu baik bagi mereka. Usduq ma'allah, jujurlah pada dirimu kepada Allah. Jujur bahwa kamu menuntut ilmu mengharap ridha Allah semata. Jujur kamu belajar ilmu untuk keselamatan dirimu, dunia dan akhiratmu. Jujur kepada Allah, kamu belajar ilmu semata-mata untuk mengangkat kejahilan dari dirimu, agar itu tergantikan dengan ilmu nafi'. Jujur kepada Allah, tidak ada niatan-niatan buruk yang ada dalam hatimu saat engkau belajar dan menuntut ilmu. Jujur, itu semua berangkat dari dirimu sendiri. Tidak ada yang memaksa. Bukan karena ikut-ikutan, karena teman atau yang lainnya. Dan hanya Allah yang tahu apa yang tersimpan di dalam dada masing-masing kita. As-sidku ma'allah. Lakana khairan lahum. Itu yang terbaik bagi mereka. Kalau saja seorang hamba jujur kepada Allah, dia akan semangat dalam talabul ilmnya. Karena itu niatnya, itu kejujurannya kepada Allah. Dia gak akan futur, tidak akan malas, tidak akan hilang semangatnya dalam talabul ilm. Kalau saja dirinya jujur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kelima adalah doa, doa. Banyak-banyaklah masing-masing kita berdoa, mohon kepada Allah, mintalah kepada Allah untuk selalu diberi semangat, diberi kesungguh-sungguhan dalam belajar menuntut ilmu. Karena jiwa kita, hati kita ada di antara dua jari jemari Allah. Allah bolak-balikkan sekehendaknya. Allah yang kuasa, Allah yang tentukan. Mintalah kepada Allah untuk dijauhkan dari segala futur dan penyebabnya, untuk selalu diberi semangat, untuk diberi kekuatan dalam talabul ilm. Selalulah berdoa, diberi kejujuran, diberi keikhlasan, diberi semangat dan kesungguhan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, karena dia yang tentukan segala sesuatunya. Yang keenam, sadarlah bahwa tidak ada kejelekan, tidak ada keburukan, termasuk bentuk futur kejelekan, syar, kecuali karena dosa dan maksiat. Murojaah, muhasabah, introspeksilah pada diri masing-masing. Apa dosa yang kamu perbuat? Apa maksiat engkau lakukan? Itu menyebabkan futur pada dirimu. Bercepat-cepatlah bertobat kepada Allah. Benahi dirimu. Karena dengan tobat dan kebaikan akan menghapus dan menggugurkan dosa-dosa dan sayyi'at yang ada pada seorang hamba. Fal sayyi'ah tajurru ila ukhtiha. Kejelekan itu menyeret temannya. Mungkin ada satu kemaksiatan yang engkau perbuat, yang tampak maupun yang tidak tampak, yang engkau lakukan seorang diri ataupun bersama yang lain. Ketika kemaksiatan itu engkau lakukan, menyeret kejelekan yang lain, mungkin salah satunya adalah futur karena maksiat yang engkau lakukan. Begitu pula kebaikan akan menyeret kepada kebaikan yang lainnya. Oleh karena itu dari fikhus salaf rahimahumullah, mereka katakan, aku sadar ketika terlewat dari sholat malam pasti karena kemaksiatan yang aku lakukan, sehingga karenanya diharamkan atau terlewat mereka dari qiyamul lail atau dari tilawatul Quran. Karena itu kebaikan terhilang darinya, terlewat kebaikan itu karena kejelekan yang mungkin dia lakukan tanpa sadar. Bertobatlah kepada Allah. Tidak ada hal baru untuk mengobati futurmu. Itulah dinullah. Itu yang ada pada salaf. Tidak ada perkara-perkara lain kecuali yang tersebutkan tadi. Termasuk tidak kalah pentingnya, tarkus syawagil. Tinggalkan segala yang menyibukkan dirimu dari talabul ilm, sementara itu tidak ada manfaatnya. Jauhi segala yang tidak berguna menyibukkan kamu dari talabul ilm, termasuk di dalamnya HP dengan segala isinya, segala apa yang ada di dalamnya, menyibukkan thalibul ilm. Mungkin itu juga yang menyebabkan futur pada dirimu. Entah apa yang ada di dalamnya, entah apa yang engkau dengar, entah apa yang engkau lihat, bisa menyebabkan futur pada dirimu. Kalau saja itu HP, ketika drop baterainya bisa kamu cas, itu barang mati. Sementara dirimu sendiri, hatimu, bagaimana kamu mau mengecas ketika drop semangatnya, ketika turun, hilang kesungguhannya dalam thalabul ilm. Maka apa yang tersampaikan dari khutbah pertama hendaklah menjadi bahan pertimbangan dan murojaah. Wa taufiq min indillahi subhanahu wa ta'ala. Aqulu ma sami'tum wa sallallahu ala nabina Muhammad walhamdulillah rabbil alamin. Aqimussalah.